Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam pada hadis yang ke-400 346 ya. Menurut cetakan ini masih melanjutkan tentang pembahasan hukum-hukum had. Terusus di sini terkait dengan zina. Diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu an dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Annahu qala bahwa beliau berkata ata rajulun minal muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Seseorang dari muslimin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid, dan Nabi ketika itu berada di masjid. Panadahu faqala ya Rasulullah. Maka orang itu memanggil Rasulullah. Dia berkata, wahai Rasulullah, inni zanait fa'a'radha anhu. Dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah jatuh dalam perbuatan zina. Lalu Nabi SAW berpaling dari orang tersebut. Fatanaha tilqa'a wajhihi. Namun orang itu kemudian minggir dan menghadap ke wajah Nabi lagi. Lalu berkata, ya Rasulullah, inni zanait, wahai Rasulullah, sungguh aku telah jatuh dalam perbuatan zina. Fa'aradha anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam berpaling lagi darinya. Hatta thanna dhalika alaihi arba'a marrat. Sampai terulang hal itu pada beliau 4 kali. Falamma syahida ala nafsihi 4 syahadat. Maka ketika orang itu telah bersaksi atas dirinya, yakni mengaku sampai 4 kali dalam persaksiannya, da'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW memanggilnya, abika junun, apakah kamu punya penyakit gila? Qala la. Orang itu menjawab, tidak. Qala fahal ahsanta. Lalu Nabi berkata lagi, apakah kamu sudah muhsan, sudah menikah? Qala na'am. Dia menjawab, iya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, idhabu bihi farjumuh. Pergilah kalian membawa orang ini, farjumuh, lalu rajamlah dia. Kemudian pada hadis yang ke-347 masih melanjutkan hadis tersebut. Qala Ibnu Syihab, Ibnu Syihab berkata, fa akhbarani Abu Salamah Ibnu Abdurrahman. mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman annahu sami'a Jabir bin Abdullah, bahwa beliau mendengar Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an yaqul, beliau mengatakan kuntu fi man rajamahu, aku termasuk yang merajam dia. Wa rajamnahu bil musalla, kami merajam dia di tempat salat Id. Ya, musalla yakni tempat salat Id. Falamma adlaqathu al hijaratu haraba. Ya. Maka ketika batu-batu itu membuatnya kesakitan, harab, dia pun lari. Fa adraknahu bil harrati, maka kami berhasil menangkapnya di Harrah, di daerah Harrah. Farajamnahu, lalu kami merajamnya lagi. Ar-rajul huwa Ma'iz bin Malik, orang itu bernama Ma'iz bin Malik. Wa rawa qissatahu Jabir bin Samurah wa Abdullah bin Abbas wa Abu Sa'id al-Khudri wa Buraidah ibn al-Husayb al-Aslami, telah meriwayatkan kisah sahabat tersebut masing-masing dari Jabir bin Samurah, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id al-Khudri dan Buraidah ibn al-Husayb al-Aslami. Nah, ini hadis yang kita bahas pada malam hari ini masih terkait dengan hukuman had dari perbuatan zina. Di sini seperti yang kita dengar bahwa terjadi suatu kejadian di zaman Nabi SAW, yaitu sahabat Ma'iz bin Malik radhiyallahu an yang jatuh dalam suatu perbuatan maksiat besar tersebut dan kemudian mengaku di hadapan Nabi tanpa saksi, tanpa ditanya, namun dia dengan penuh kesadaran ingin membersihkan dirinya dari perbuatan itu. Maka dia mengaku di hadapan Nabi SAW atas perbuatannya. Dan beliau SAW di awal sahabat itu menyampaikan pengakuannya, beliau berpaling, tidak kemudian langsung beliau menanggapi. Ternyata ketika berpaling, orang itu menghadap lagi, mengaku lagi. Nabi berpaling lagi, dia menghadap lagi sampai 4 kali. Jadi setelah 4 kali baru Nabi bertanya, kamu punya penyakit gila apa tidak? Tidak, dia jawab. Jadi betul-betul ini pengakuan dengan kesadaran, ya, bukan karena dia mungkin stres atau ada penyakit gila atau yang semisalnya. Tapi memang kesadaran, ya. Nah, kemudian setelah diterima oleh Nabi SAW persaksiannya itu, Nabi pun bertanya, kamu sudah muhsan, yakni sudah nikah atau belum? Karena kalau sudah nikah maka hukumannya berbeda dengan yang belum nikah. Nah, ketika dia mengatakan sudah muhsan, ya, artinya sudah menikah, maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk memberikan hukuman kepada dia, hukuman rajam. Nah, setelah diberlakukan padanya hukuman rajam tersebut, ternyata dia kesakitan dan lari. Namun para sahabat kemudian menangkapnya dan merajamnya kembali sampai dia wafat. Ya. Nah, di sini pada kisah tersebut ada beberapa pelajaran yang bisa diambil kaitannya dengan hukum-hukum ya. Yang pertama dalam hal al-iqrar zina, pengakuan melakukan perbuatan zina ya. Ini kalau begitu menjadi salah satu landasan untuk menetapkan suatu hukum. Dan ini seperti yang kemarin kita telah bahas pada kisah yang lain, di mana seorang wanita juga ketika ditanya dan mengaku, ya. Jadi dengan itu cukup menjadi alasan untuk menetapkan hukuman. Ya. Sehingga ini menjadi alasan yang kedua setelah yang pertama, yaitu apa, persaksian dengan 4 saksi. Jadi ditetapkan dengan 4 saksi kalau memungkinkan itu dengan syarat-syaratnya. Yang kedua dengan pengakuan. Ya. Ini hadis yang kita baca menunjukkan bisa dengan pengakuan. Namun di sini terjadi perbedaan pendapat ulama rahimahumullah. Dalam hal pengakuan, apakah harus 4 kali pengakuan atau seandainya pun sekali maka telah dinyatakan sah pengakuan itu. Sebagian ulama ada yang mengharuskan 4 kali berdasarkan riwayat ini. Sebagian ulama mencukupkan dengan pengakuan 1 kali. Dan wallahu alam yang lebih kuat ya 1 kali sudah cukup berdasarkan riwayat yang kita baca di pertemuan yang lalu. Karena wanita tersebut ketika ditanya mengaku ya sudah cukup. Ya. Sehingga di sini untuk 4 kali ini bukan merupakan syarat ya. Namun ini mungkin ya untuk apa? Ya, ini menguatkan ya, memastikan atau lebih memastikan begitu. Ya. Kemudian faedah yang kedua yang bisa diambil dari hadis ini bahwa bila ada orang yang kena penyakit gila lalu mengaku, maka pengakuannya itu tidak diterima ya, karena Nabi sebelum menerima pengakuan itu Nabi bertanya, apakah kamu gila, punya penyakit gila? Ternyata tidak. Nah, dipahami kalau ternyata ada penyakit gila pada seseorang lalu dia mengaku, maka pengakuannya tidak diterima. Kemudian faedah yang lain dari kisah tersebut bahwa hukuman bagi orang yang berzina dalam kondisi dia sudah mohsan adalah rajam sampai wafat. Nah, hadis ini sama dengan yang sebelumnya dan ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Kalau ini bagi laki-laki yang kemarin kita baca pada pertemuan lalu terkait dengan perempuan. Yeah. Kemudian pelajaran yang diambil yang lain bahwa bagi seorang mufti, seorang qadhi juga ketika mendengar suatu persoalan hukum, dia harus betul-betul apa meng-cross check ya, tasabbut. Ya, jangan sampai sekedar mendengar tanpa dipastikan lalu menetapkan hukum atas dasar itu. Harus dipastikan dulu, di cross check dulu supaya nanti penetapan hukumnya tidak salah. Kemudian dijelaskan oleh para ulama bahwa hukuman had yang ada dalam Islam itu berfungsi untuk menjadi kafarah, penutup atas dosa-dosanya sehingga nanti di akhirat ia tidak lagi dihukum. Jadi seperti Ma'iz bin Malik ini misalnya, ya sudah dihukum. Nanti di akhirat sudah terkait dengan dosa itu dia sudah bebas. Dan hukuman di dunia itu akan lebih ringan dibanding hukuman di akhirat. Begitu. Kemudian pelajaran yang lain yang diambil dari sini, bahwa disebutkan bahwa apa, bagi orang yang mungkin jatuh dalam perbuatan zina, kalau dia menutupi dan taubat, misalnya dia bertaubat dan tidak melakukan pengakuan seperti ini kepada hakim, maka itu bisa lebih baik, Jadi di sini pengakuan Ma'iz bin Malik bukan kemudian seseorang dianjurkan untuk seperti itu, Justru berpalingnya Nabi nggak mau dengar seolah-olah gitu kan, sampai 4 kali. Ini menunjukkan bahwa bila terjadi seperti itu pada seseorang, yang lebih bagus dia menutupi dirinya dan bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, Dan taubat yang sebenar-benarnya, kalau dia memang betul-betul terpenuhi syarat-syarat taubat, insya Allah juga diampuni dosa itu. Begitu. Jadi begitu disebutkan oleh para ulama, supaya tidak tersebar berita-berita yang tidak baik, karena itu adalah suatu perbuatan maksiat yang tersembunyi, maka ditutupi akan lebih bagus, begitu. Kemudian berikutnya di sini ada kisah yang lain terkait perbuatan zina juga. Ada hadis yang ke-348. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Annahu qala, bahwa beliau berkata, innal yahuda ja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakaru lahu anna imra'atan minhum wa rajulan zanaya. Bahwa orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka menyebutkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam anna imra'atan minhum wa rajulan zanaya, bahwa ada seorang wanita dan lelaki dari mereka berbuat zina. Melaporkan kepada Nabi. Karena Nabi yang berkuasa di situ, Dan ini juga wallahu alam mungkin secara tidak langsung mereka mengakui, mengakui Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa kebenaran, mungkin begitu terkandung di sini, karena mereka kok datang kepada Nabi begitu. Wallahu a'lam. Walhasil ketika orang-orang itu datang dan melaporkan bahwa ada kejadian seperti itu, faqala lahum Rasulullah, maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka, ma tajiduna fit Taurat fi sya'nir rajm, apa yang kalian dapatkan dalam kitab Taurat tentang rajam. Faqalu nafdhahuhum wa yujladun. Jadi mereka enggak mengaku, Mereka mengatakan nafdhahuhum wa yujladun. Kami, yakni menurut Yahudi, kami nafdhahuhum, kami buka aib mereka. Dan mereka itu dicambuk. Qala Abdullah bin Salam, kadzabtum. Abdullah bin Salam seorang dari Yahudi yang masuk Islam dan dia seorang yang berilmu di kalangan mereka. Abdullah bin Salam mengatakan, "Kadzabtum, kalian dusta." Benar. "Inna fiha ayatar rajm." Sesungguhnya di Taurat itu ada ayat tentang rajam. "Fa'atau bit-taurati fanasyaruha." Lalu mereka datang membawa kitab Taurat dan mereka buka kitab itu. "Fa wada'a ahaduhum yadahu 'ala ayatir rajm." Lalu salah satu dari mereka meletakkan tangannya pada ayat rajam itu. "Faqara'a qabla wa ma ba'da." Lalu dibaca ayat yang sebelumnya dan setelahnya, ya. Jadi kitab Taurat dipegang tapi menggangnya itu sambil menutupi ayat rajam itu. Lalu dibaca ayat yang sebelumnya dan ayat yang setelahnya. "Faqala lahu Abdullah bin Salam." Lalu Abdullah bin Salam mengatakan, "Irfa' yadak, coba buka tanganmu." "Farafa'a yadahu fa'idha fiha ayatul rajm." Maka Yahudi itu membuka tangannya, ternyata di situ ayat tentang rajam. "Faqala sadaqa Muhammadun." Maka dia mengatakan, "Benar. Sadaqa ya Muhammad." Benar, wahai Muhammad. "Fa'amara bihima an-Nabi sallallahu alaihi wasallam farujima." Maka Nabi sallallahu memerintahkan untuk keduanya kemudian dirajam. Ya. "Qala fara'aitu ar-rajul yajna'u 'alal mar'ati yaqiha minal hijara." Dia berkata, "Aku melihat laki itu yajna'u 'alal mar'ah, miring melindungi wanita itu dari batu-batu." Qala radhiyallahu an. "Alladhi wada'a yadahu 'ala ayatir rajm huwa Abdullah bin Surya." Yang meletakkan tangannya di ayat rajam itu adalah seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Surya. Nah, di sini kita melihat pada hadis ini kisah, ya, tentang orang Yahudi dan ini terkait dengan bab kita, hukum had terhadap rajam, ya. Nah, mereka datang kepada Rasulullah SAW dan nampaknya ya Nabi tahu sesungguhnya di Taurat itu juga sama ada ayat tentang rajam. Mungkin saja juga wallahu alam mereka datang kepada Nabi Muhammad barangkali ingin mendapat apa hukuman lain, mungkin disangka di Islam mungkin lain, ya wallahu alam. Ya, perlu dilihat sebab musababnya ini. Kenapa kok mereka memilih datang kepada Nabi Muhammad? Ya. Ya betul. Jadi dalam syarah disebutkan ternyata kedatangan mereka ke Nabi Muhammad berharap ada suatu keringanan begitu. Ada hukuman lain. Ya. Ternyata Nabi SAW mengembalikan mereka kepada kitab Taurat mereka. Di Taurat gimana? Ada enggak tentang raja? Mereka mengatakan, kalau kami ya dicambuk saja dan buka aibnya. Artinya tidak ada rajam. Nah, ternyata di tengah mereka ada Abdullah bin Salam yang sudah masuk Islam, ya. Abdullah bin Salam, ya, yang dia itu dari ulama di kalangan mereka, orang-orang Yahudi. Wallahu alam juga ini kisah setelah masuk Islamnya beliau atau sebelumnya. Walhasil Abdullah bin Salam adalah seorang yang berilmu. Nah, ketika si Yahudi nutup ayat tentang rajam yang dibaca ayat sebelumnya, ayat setelahnya, maka beliau berkata, "Coba buka." Ternyata setelah dibuka betul ada ayat rajam. Akhirnya Nabi SAW menghukumi mereka dengan rajam pula. Ya. Nah, di sini ada beberapa pelajaran juga. Di antaranya bahwa wajib menerapkan hukum had pada seorang dhimmi. Dhimmi ini orang kafir non-muslim yang hidup di tengah muslimin. Jadi walaupun mereka bukan orang Islam, tapi ketika yang menghukumi adalah hukum Islam, maka ya diterapkan hukum Islam. Ya, jadi mereka pun diterapkan pada mereka hukum rajam. Karena mereka hidup di wilayah muslimin. Ya. Kemudian di sini juga kita ambil pelajaran bahwa orang-orang Yahudi ya begitulah sikap mereka ya. Mengubah ayat di sini, menutup ayat ya. Semau mereka ingin mendapat sesuatu yang ringan dengan cara-cara yang seperti itu. Ya itulah memang akhlak orang-orang Yahudi pada umumnya. Ya mungkin itu beberapa pelajaran yang kita bisa ambil pada hadis tersebut. Ya, kiranya cukup sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Insya Allah.